Mitra Bisnis, saya ditanya seorang teman Pak San, sebenarnya tugas seorang pemimpin yang paling penting, satu saja, apa sebenarnya? Saya berpikir cukup lama dan akhirnya saya memberikan sebuah jawaban bahwa tugas seorang pemimpin yang terbesar adalah mengilhami kepastian sukses. Kata mengilhami kepastian sukses ini maksudnya apa? Maksudnya adalah hal yang pertama, kita harus bisa menghilangkan keraguan-keraguan orang kita, menghilangkan kebimbangan orang kita, menghilangkan kebingungan anak buah kita ketika mereka bekerja untuk mencapai sebuah sukses. Kita harus usir semua perasaan bahwa, kita tidak bisa. Kita bimbang bagaimana. Harus mengusir semua keraguan-keraguan, kebimbangan, kebingungan. Yang kedua, menjadi tugas seorang pemimpin memberikan optimisme kepada anak buahnya bahwa kalau kita bekerja dengan keras, kita akan mencapai tujuan ini. Yang ketiga, menunjukkan cara mencapainya. Kita bilang harus ke sana, caranya seperti ini, kita harus bisa. Dan yang keempat, memberikan semangat untuk secara terus-menerus, secara persisten, tidak berhenti ketika ada hambatan dalam kehidupan bisnis kita. Mitra bisnis, empat hal ini sebenarnya saya rangkum dalam satu kata, menjadi tugas seorang pemimpin untuk mengilhami kepastian sukses kepada anak buahnya. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.